Malam ini tentu kita mainkan belakang terpilih ada Reza Lawang Sewu Ceker Azzajati Pantura Live Music. kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku.